Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang pertama dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulu Sittah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kita akan bersama-sama mempelajari tentang sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, yaitu kitab yang berjudul Al-Usulu Sittah, yang artinya 6 kaedah. Dan ini adalah termasuk karangan beliau yang juga sangat bermanfaat, dan dia meskipun ringkas akan tetapi mengandung banyak faedah yang hendaknya seorang muslim mengetahui faedah-faedah ini. Beliau menyebutkan di dalam kitab ini 6 perkara yang sangat penting. Beliau adalah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah dan menimba ilmu agama ini semenjak kecil. Dan di antara gurunya adalah bapak beliau sendiri. Demikian pula ulama-ulama besar yang lain di zaman beliau seperti Syekh Muhammad Al-Hayah As-Sindi dan juga yang lain. Dan di dalam mencari ilmu, beliau telah pergi ke beberapa daerah, di antaranya adalah ke Basrah, demikian pula ke daerah-daerah di Hijaz seperti Mekah dan juga Madinah, dan menimba ilmu dari para ulama yang tinggal di sana. Dan hampir-hampir beliau menuju ke kota Syam atau ke daerah Syam untuk menimba ilmu di sana, hanya karena ada rintangan dan halangan tertentu akhirnya beliau mengurungkan niatnya. Dan beliau termasuk ulama yang gigih di dalam menghidupkan Al-Quran, menghidupkan As-Sunnah, mengajak manusia kembali kepada Allah, bertauhid kepada Allah SWT. Dan beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah dan telah meninggalkan karangan yang sangat banyak, yang sangat bermanfaat. Di antaranya adalah Al-Usul Al-Thalathah, Al-Qawaidul Arba', Usulul Iman, Kashfus Subhat, Kitabut Tauhid. Dan di antaranya adalah kitab yang insyaAllah akan kita pelajari, yaitu Al-Usulu Sittah. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Memulai kitabnya dengan basmalah, meniru dan mengikuti apa yang Allah lakukan di dalam Al-Quranul Karim. Karena Allah SWT memulai kitabnya dengan basmalah. Demikian pula mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menulis surat yang isinya adalah dakwah kepada raja-raja yang ada di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah. Oleh karena itu di sini pengarang memulai kitabnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ba di sini adalah ba al-isti'anah, yaitu ba yang fungsinya untuk memohon pertolongan. Orang yang mengatakan bismillah pada hakikatnya dia telah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah dengan nama Allah, kalimat yang mufrad, yang tunggal, yaitu isim, dan dia disandarkan kepada kalimat lafzul jalalah. Dan ini maknanya adalah mencakup seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan bismillah berarti dia telah beristi'anah, memohon pertolongan dengan seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Allah lafzul jalalah adalah nama Allah yang paling a'zam, yang paling besar, yang disandarkan kepadanya nama-nama Allah yang lain. Oleh karena itu setelahnya disebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah nama di antara nama-nama Allah, diambil dari Ar-Rahmah yang artinya kasih sayang. Dan perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim disebutkan oleh para ulama, di antaranya bahwasanya Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang lebih umum, mencakup orang yang beriman dan mencakup orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir juga mendapatkan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rezeki kepada mereka, memberikan makan kepada mereka, memberikan minum kepada mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan anak, memberikan istri, memberikan harta, dan ini semua adalah termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim maka mengandung rahmat, mengandung kasih sayang yang lebih khusus, yaitu kasih sayang yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, berupa hidayah kepada jalan yang lurus, berupa keimanan, berupa rasa tenang ketika zikrullah. Ini semua adalah termasuk kasih sayang Allah SWT. Akan tetapi dikhususkan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang beriman dengan Allah SWT. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.